الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang kita bacakan tadi masih berkenaan dengan Nabiullah Hud dengan kaumnya, kaum 'Ad. Kata Nabiullah Hud alaihi salatu wasalam, "Aw ajibtum an ja'akum bikum rabbikum?" Apakah kalian merasa terheran-heran? Ya, tidak perlu kalian heran-heran dengan masalah ini. Yakni diutusnya seorang rasul di antara kalian membawa hidayah, membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kalian untuk kemuliaan dan kebahagiaan kalian dunia dan akhirat. Liundirakum, untuk memperingati kalian jangan tetap kalian berada di atas kesyirikan, kekufuran, penyimpangan kalian. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin. Ingatlah oleh kalian idh ja'alakum khulafa, di mana Allah menjadikan kalian sebagai penghuni bumi, diberi kesempatan untuk memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kaumnya Nuh. Jadi setelah bumi ini ditenggelamkan di zamannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, terselamatkanlah orang-orang yang beriman di atas perahunya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Setelah itu berkembang ulang setiap manusia, setiap orang yang memiliki keturunan, memiliki masya Allah. Dan kaum 'Ad ini adalah bagian dari orang-orang yang dulunya berada di atas perahunya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kelebihan dalam bentuk fisik dan kekuatan. Mereka adalah orang-orang yang menghuni negeri Yaman. Barakallahu fikum. Kaum 'Ad ini orang-orang yang memiliki fisik yang luar biasa. Mereka mengatakan kepada Nabiullah Hud alaihi salatu wasalam, "Ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'min. Inna qulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu." Mereka mengatakan, "Wahai Hud, kami tidak akan pernah mau mengikuti ajakan engkau, ajaran engkau. Jadi, kami mengira engkau ini adalah orang-orang bodoh. Jadi, dan kebodohan engkau ini mereka menganggapnya gila. Engkau tidaklah gila ini kecuali karena engkau telah dilaknat oleh Tuhan-Tuhan kami, oleh berhala-berhala kami." Qala ushirullah wa ashhadu anni bari'un mimma ta'budu min dunillah aku bersaksikan dan hendaknya kalian mempersaksikan bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan kalian mendatangkan sesuatu untuk mencelakakan aku. Panggil tuhan-tuhan kalian untuk mencelakakan aku sekalian. Karena kalian menganggap bahwa tuhan-tuhan kalian ini memiliki kemampuan untuk mencelakakan orang-orang tertentu, memberi keberkahan orang-orang tertentu. Summa kiduni fala tundirun. Silakan kalian panggil tuhan-tuhan kalian itu untuk mencelakakan aku, membinasakan aku. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyati. Aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini banyak para penyembah berhala, para penyembah kuburan, para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini sangat-sangat yakin mereka bahwa yang mereka sembah ini bisa mendatangkan sesuatu kemanfaatan atau kemudaratan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah meyakinkan dalam Al-Qur'an ini bahwa yang kalian sembah itu tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Tidak bisa mendatangkan dan memberikan apa yang kalian minta dan tidak bisa menjauhkan dari kalian apa yang kalian khawatirkan, apa yang kalian tidak senangi. Tidak ada hubungannya sama sekali. Yang menyatakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang biasa digembar-gemborkan oleh para penyembah kubur, para penyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ecolia. Kenapa orang itu si fulan? Dia dulunya miskin lantaran dia sering-sering datang ke kuburan sini, suka kaya dia. Coba lihat dia, si fulan dulunya itu mapan hidupnya, sekarang terlunta-lunta dia, melarat hidupnya karena dia pernah menyebutkan jelek untuk Tuhan kita ini. Atau wali di sini katanya tidak bisa apa-apaan, apa dia? Sucilaka dia, sukwalat dia. Ini yang banyak kita dengar, barakallahu fikum. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tuhan-tuhan yang mereka sembah ini apapun dan siapapun tidak bisa mendatangkan apa-apa. Min qadim zaman, dari zaman dahulu kala. Ini keyakinan mereka. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Kau ini wahai Hud sudah gila gara-gara kau sudah dilaknat oleh Tuhan kami. Berhala-berhala kami. Maka sekalian ditantang oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Setelah berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan. Panggil Tuhan, perintahkan Tuhan kalian untuk mencelakakan aku sekalian, membunuh aku sekalian. Summa kiduni fala tumbirun. Tidak perlu kalau yang ketangguh-tangguhkan sekarang juga. Aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allahu musta'an. Maka Nabi Hud alaihi salatu wasallam mengingatkan kaumnya tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka, diberikan kemampuan fisik yang luar biasa, sehat jasmaninya, kuat. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kalian terhantarkan untuk bersyukur kepada Allah dan menghambakan diri kepadanya. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan penuh kasih sayang Nabi Hud menasihati kaumnya. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu. Kaumnya mengatakan, wahai Hud, apakah kau datang ini untuk mengajak kami menyembah hanya Tuhan satu saja? Cuma Allah Subhanahu wa taala saja, tidak yang lainnya. Baik. wa nadara ma kana ya'budu aba'una, dan harus kita tinggalkan semua apa yang telah disembah oleh bapak moyang kami dari banyak berhala, dari banyak tuhan. La haula wa quwwata illa billah. Ini sama persis seperti orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka diajak oleh Rasulullah untuk menyembah hanya Allah kepada hanya Allah Subhanahu wa taala. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mengajak kami untuk menyembah hanya satu Tuhan saja? Sementara selama ini banyak yang kita sembah. Baik. Di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah 360 patung berhala. Belum lagi tempat-tempat yang lainnya. Disembah-sembah oleh setiap kabilah dengan sesembahannya. Wallahul musta'an. Apakah engkau mengajak kami menyembah hanya satu Tuhan saja? Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, dan harus kita tinggalkan semua apa yang disembah oleh bapak moyang kita dulu. Fa'ti nabi ma ta'iduna in kunta minas shadiq. Sehingga datangkan kepada kami wahai Hud, apa yang kau ancamkan kepada kami dari adab Allah Subhanahu wa taala kalau engkau memang orang-orang yang jujur. Subhanallah. Justru menantang. Baik. Ini persis juga seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min 'indik famtir 'alaina hijaratan minas sama'i wa qina 'adzabin alim. Ya Allah, seandainya memang benar apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah suatu kebenaran dan kami tidak mau mengikutinya, maka hujanilah kami dengan hujan batu atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih. Menantang. Semestinya mereka berdoa dengan doa yang baik, bukan doa kecelakaan. Ya Allah, seandainya memang yang dibawa oleh Muhammad ini adalah suatu kebenaran, maka lapangkanlah hati kami ya Allah untuk menerimanya. Kan demikian sebaiknya apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka minta. Lembutkan hati kami ya Allah untuk menerimanya. Tapi justru mereka menantang. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka Allah SWT mengatakan, qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Baik. Mereka awalnya diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala karena penentangan mereka ini. Diberi musim kemarau selama 3 tahun berturut-turut. Sehingga mereka ketika merasa tersiksa dan berada dalam kesempitan, mereka pun memohon, mengutus beberapa orang untuk berdoa. Mendoakan mereka agar supaya diberikan hujan. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Maka ketika datang kepada mereka segumpalan awan yang sangat hitam, mereka pun mengatakan hadza aridu mumtiruna. Wah, ini ada. Ini awan hitam ini yang bakal memberikan hujan untuk kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa mastajaltum bih. Rihum fiha adabun alim. Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuh. La haula wala quwwata illa billah. Ini hujan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan inilah yang kalian minta untuk disegerakan. Rihum fiha adabun alim. Rih, angin yang sangat kencang yang mendatangkan adab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha. Akan menghancurkan segala sesuatunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan. Fasbahu la yura illa masakin. Sehingga tidak ada yang tersisa mereka kecuali tempat-tempat tinggal mereka, semuanya pada mati. La haula wala quwwata illa billah. Mereka bergelimpangan sama seperti bongkahan-bongkahan batang korma. Karena jasad mereka besar, ya seperti itu mereka. Seperti batang-batang korma yang barakallahu fikum tumbang. La haula wala quwwata illa billah. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. atau yaliduna nabi asma'in samaitumuha antum wa abahukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa kalian akan mendebat aku dengan Tuhan-Tuhan yang kalian sendiri yang membuatnya, kalian sendiri yang menyembahnya, kalian sendiri yang memberi nama untuk Tuhan-Tuhan kalian itu. Kalian sendiri yang membuat patung, kalian sendiri yang takut, kalian sendiri yang berharap kepadanya, kalian sendiri yang menyembah. Dungu. Ini kebodohan. Barakallahu fikum. Fantadiru inni ma'akum dan mentadirin. Kalau kalian minta untuk segera diadatangkannya adab, maka silakan kalian menunggu. Kita juga semua akan menunggu. Baik. Fa'anjainahu walladina ma'ahu birahmatin minna. Maka kami menyelamatkan Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Wa qata'na dabir alladina kadzabu biayatina. Dan kami musnahkan, menghancurkan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Wa ma kanu minkar, mereka adalah orang yang tidak mau beriman. Barakallahu fiik. Perlakuan ini yang diperlakukan terhadap orang-orang kafir pengikut atau umatnya Nabi Lahud alaihi salatu wasalam, ya seperti itu pula untuk semua umat. Karena kaidah ini berlaku, siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membangkang, siapa yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di manapun dan kapanpun kaidah ini berlaku, ila yaumil qiyamah. Siapa yang taat dia akan dimuliakan dan siapa yang kufur maka dia akan disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum akhirat. Ini barakallahu fikum tentang Nabi Lahud alaihi salatu wasalam yang mengajak umatnya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah. Baik. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa tetap taat kepada Allah, kepadanya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radhiyatan mardiyah. Ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan dan Allah meridai kita dengan ketaatan yang kita lakukan. Kita tutup ni kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.